بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين عزكم الله pada kesempatan sore hari yang singkat ini dikarenakan hanya melintas saya hanya ingin menyampaikan dua riwayat. Yang satu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua dari salah seorang sahabatnya. Dua riwayat yang menjelaskan kepada kita usul prinsip-prinsip yang begitu mendasar di dalam babul muamalah. Yang pertama sabda Rasulullah alaihi wasallam yang disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi kata Rasulullah alaihi wasallam salah seorang di antara kalian tidak beriman hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah ucapan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bukunya Adabul Mufrad wa sahha mauqufan dan dia sahih sebagai ucapannya Abu Hurairah radhiyallahu an kata beliau Al-mu'minu mir'atu akhi idza wajada fihi 'aiban aslahahu. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Apabila dia mendapati padanya ada sebuah cacat, ada sebuah ka'iban aslahahu, dia akan berupaya untuk memperbaikinya. Ikhwanuddin azakumullah, riwayat yang pertama menjelaskan kepada kita tentang prinsip muamalah di antara kaum muslimin, khususnya muamalah interaksi di kalangan ahlu sunnah wal jamaah salafiyin. Prinsipnya ialah menjadikan saudara-saudara kita seperti diri kita sendiri. Menjadikan saudara kita seperti diri kita sendiri. Menjadikan semua ahli sunnah, semua salafiyin, dimanapun mereka berada, terutama di tempat kita domisili, seperti diri kita sendiri. Yang kita cintai untuk diri kita, kita mendambakan ada pada saudara kita. Apa yang tidak kita suka, yang kita benci untuk diri kita, kita pun juga tidak suka ada pada sahabat kita, pada ikhwah-ikhwah kita. Maka Rasul mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Dia mendambakan dirinya di atas sunnah, istiqomah di atasnya. Dia mendambakan semua harus sunnah, semua salafiyin, semua kaum muslimin di atas sunnah, istiqomah di atasnya. Dia mendambakan dirinya selalu mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jal. Dia juga mendambakan hal itu untuk saudaranya. Mendambakan semua salafiyin, semua harus sunnah, mendapatkan taufik, hidayah dari Allah Azza wa Jal. Semua kebaikan-kebaikan dunia, kebaikan-kebaikan agama, kebaikan-kebaikan akhirat yang dia dambakan untuk dirinya, dia pun juga mendambakannya untuk saudara-saudaranya. Persis seperti diri sendiri. Barakallahu fikum. Muamalah yang semacam ini, ikhwan, digambarkan Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah SAW, "Matharul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatharil jasadil wahid." Perumpamaan kaum mu'minin dalam hal rasa sayang, saling sayang di antara mereka, saling cinta di antara mereka, saling bantu-membantu di antara mereka, diumpamakan seperti satu jasad. Itu penggambaran puncak muamalah. Itu penggambaran puncak muamalah, puncak ukhuwah di kalangan kaum muslimin dan di kalangan kita. Kalau ini prinsipnya, barakallahu fikum, yang kita pegangi dalam bermuamalah, dalam berakhlakul karimah, dalam berukhuwah islamiyah, dalam pertemanan, dalam persahabatan, dalam berinteraksi dengan yang lainnya, maka akan muncul dari sana khisalun hamidatun kathir. Akan muncul dari sana berbagai macam perangai-perangai terpuji yang begitu baik, begitu bagus. Dia mendambakan, dia akan bermuamalah dengan saudara-saudaranya dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kesabaran, memberikan yang terbaik untuk mereka, namanya bazul juhud, memberikan yang kita punya yang terbaik untuk mereka, ihtimarul adza anhum, kita bisa menanggung gangguan-gangguan dari mereka, rintangan-rintangan dari mereka, kebaliman-kebaliman mereka, akan memiliki sikap dan jiwa ta'awun yang sangat tinggi. Alwihim, semua perangai-perangai yang baik akan muncul dengan konsep ini. Dan sebaliknya, barakallahu fikum, disebutkan oleh para ulama kita, mafhum daripada riwayat tadi ialah, la yu'minu ahadukum hatta yubghidha li akhihi ma yubghidhu li nafsihi minasyarr. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia membenci untuk saudaranya apa yang dia benci untuk dirinya sendiri dari perkara-perkara kejelekan dan kejahatan. Barakallahu fikum. Sehingga dia membenci semua khisal ramimah. Dia membenci semua perangai-perangai yang tercela, baik itu kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, kefasikan, kemungkaran, segala macamnya. Dia tidak menyukai itu pada dirinya sebagaimana dia tidak menyukai pada teman-temannya. Sehingga dia akan memiliki jiwa mukmin yang memiliki semangat nasihat, semangat tanasuh fillah, saling menasihati karena Allah, semangat untuk ingkarul mungkar dengan hikmah, semangat untuk menegur, semangat untuk memperbaiki keadaan saudara-saudaranya. Maka dari sini, barakallahu fikum, saya bawakan athar yang kedua yang menjelaskan kepada kita bahwasanya konsep dalam bermuamalah, konsep dalam beruhuwah, di samping apa yang disebutkan dalam riwayat di atas, konsepnya ialah islah, al-islah, memperbaiki kaiban-kaiban yang ada pada diri kita dan kaiban-kaiban yang ada pada ikhwa-ikhwa kita. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, al-mu'minu mir'atu akhih idza wajada fihi aiban aslahahu. Seorang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Maka ketika yang mendapati padanya ada keaiban, akan dia perbaiki. Ikhwatina azakumullah, masing-masing kita terkadang bisa mengetahui keaiban-keaiban dia sendiri. Sebab dia selalu introspeksi diri, muhasabah. Yang ini akan mudah untuk mengadakan perbaikan. Tahu ada yang error, ada yang hang, ada yang enggak beres, ada yang kurang, langsung dia islah, perbaiki keadaan dirinya sendiri. Ini jarang. Seringkalinya barakallahu fikum, keaiban-keaiban kita, cacat-cacatnya kita, kekurangan-kekurangan kita, yang tahu adalah orang lain. Dan orang yang paling mengerti tentang kekurangan-kekurangan kita ialah ashabuna, teman-teman kita sendiri, ikhwah-ikhwah kita sendiri yang biasa kita berinteraksi dengan mereka. Maka di sini barakallahu fikum, tugasnya masing-masing kita ialah mengadakan islah, memperbaiki kekurangan-kekurangan, cacat-cacat yang ada pada saudara kita. Diperbaiki. Idza wajada fihi aiban aslahahu. Punya prinsip islah bukan ifsad. Memperbaiki bukan merusak. Diperbaiki. Dan yang kedua, bagi orang-orang yang mendapatkan masukan-masukan, kritikan-kritikan, dia wajib untuk menerimanya. Baik caranya baik atau caranya enggak baik. Dengan cara yang bagus atau dengan cara yang kasar. Dia harus lapang dada dan harus menerimanya dengan baik. Sebab dia baru tahu keaiban-keaibannya dari cermin saudaranya. Ngaca, oh ternyata wajahku berlepotan. Itu diketahui dari siapa, kan? Dari teman-teman sendiri. Itu konsep islah untuk kedua belah pihak. Masing-masing kita memperbaiki keaiban saudara kita. Masing-masing kita menerima masukan-masukan, menerima kritikan-kritikan dari teman-teman kita yang menjelaskan kepada kita tentang keaiban kita. Ikhwanuddin azakumullah, kita semuanya maklum, tidak ada seorang pun dari kita barakallahu fikum yang maksum. Kita semuanya maklum, masing-masing kita banyak salahnya, banyak alfanya, banyak khilafnya, banyak dosanya. Pasti punya cacat. Pasti punya keaiban. Maka sikap kita harus lapang dada. Salafun salih rahimahumullahu ta'ala dahulu memberikan pernyataannya sebagai dars azim, pelajaran yang sangat besar untuk kita semua terkait dengan bab ini. Mereka mengatakan, rahimallahu imra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada aku keaiban-keaibanku. Sehingga dengan itu dia tahu. Dikasih kaca oleh saudaranya. Oh saya salah. Oh saya keliru. Oh saya alfa. Oh saya punya ini. Cacat. Oh saya punya itu. Keaiban. Dia akan berterima kasih kepada orang tadi. Rahimallahum ra'an ahda ilayya uyubi. Konsep ini barakallahu fikum. Kalau antum pegangi baik-baik. Di dalam bermuamalah. Dalam bersahabat, dalam beruhuwah, dalam berakhlakul karimah, antum hayati, antum terapkan dengan sepenuh hati, dengan setulus-tulusnya. Tidak akan ada yang namanya masyakil. Tidak akan ada yang namanya masyakil. Muskilah, muskilah, masalah, masalah, problem, problem. Entah antar ikhwah atau antar yang lain-lainnya. Tidak bakal ada. Dikarenakan konsepnya sama. Sama-sama siap untuk islah. Sama-sama siap untuk dikoreksi. Sama-sama siap untuk berbenah. Barakallahu fikum. Maka ikhwanuddin azakumullah, terapkan baik-baik konsep-konsep yang sudah dijelaskan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dalam bermuamalah. Dan konsep-konsep yang dijelaskan oleh salafun salih dari kalangan para sahabah dan yang lain-lainnya dalam bermuamalah. Resapi, jiwai, amalkan dalam keseharian. Sadari, antum manusia biasa. Setinggi apapun ilmumu, seluas apapun ilmumu, setebal apapun iman dan takwa kamu, kamu itu manusia. Enggak ada yang lepas dari kesalahan. Barakallahu fikum. Sehingga seorang sunni salafi memiliki jiwa islah ketika mendapati ada sebagian saudaranya tergelincir, zallat qadamuh, tergelincir kakinya dalam sebuah perkara, akan muncul jiwa islahnya. Islah yang diiringi dengan syafaqah, kasih sayang, diiringi dengan lemah lembut, diiringi dengan belas kasih, diiringi dengan semangat untuk memperbaiki. Dikarenakan dia dan kita adalah sama. Dia adalah kita, kita adalah dia. Satu jiwa, satu jasad. Assalamualaikum. Akan punya jiwa semangat yang tinggi untuk islah. Itu ahlu sunnah. Bukan sebaliknya mendapati sebagian temannya, sebagian saudaranya, zalat qadamu, tergelincir kakinya, dia langsung melakukan tindakan-tindakan ifsad yang justru semakin merusakkan keadaan dia. La islah, wala nasihah, wala yusyik. Yafrah, justru dia berbangga, berbahagia, bersuka cita dengan kesalahan saudaranya, dengan ketergelinciran saudaranya, dan segala macamnya. Ini bukan tariqahnya salafiyin, itu tariqahnya hizbiyin. Maka ikhwan fillah jazakumullah, seperti yang saya katakan tadi, majlis kita enggak lama, dikarenakan memang cuman sekilas mampir. Yang namanya sekilas itu ya enggak lebih dari semenit. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi saya tambahi menjadi 15 menit. Jadi banyak ini tambahan-tambahannya. Saya enggak memperpanjang penjelasan. Saya hanya ingin menyampaikan dua hal tadi. Tolong dicamkan baik-baik, diresapi baik-baik, dan amalkan dalam kehidupan antum. Mulai dari antum sendiri. Lanjutkan pada keluarga antum, lanjutkan kepada sekitarnya antum. Kalau antum orang yang muwafaq, antum akan memulainya dengan jiwa besar dan siap untuk itu. Selesai taklim langsung datang kepada antum berduyun-duyun sekian ikhwah bertamu ke rumahnya antum. Satu persatu ternyata bawa oleh-oleh. Bukan oleh-oleh bakpia. Juga bukan oleh-oleh yang lainnya. Oleh-olehnya adalah menyampaikan kaiban-kaiban antum. Datang. Assalamualaikum. Apanya akhi? Saya punya 10 poin terkait dengan kaiban antum. Had. Gitu. Antum santai, jangan panik. Masuk kayak gitu. Masuk jangan panik. Kamu itu manusia. Santai saja. Had. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 semuanya. Dan jangan dikomentari. Jangan ditanggapi. Jangan disanggah. Antum katakan, jazakallahu khairan, rahimakallah, terima kasih banyak, semoga Allah merahmati kamu yang telah menghadiahkan kepadaku kaiban. Lihat, diintrospeksi diri. Iya, ini ada. Perbaiki, perbaiki, perbaiki. Ini enggak, ini alhamdulillah enggak, coret. Wah, kata. Terus, antum harus siap. Itu akan membuat antum barakallahu fikum menjadi orang yang betul-betul tahu diri. Orang yang betul-betul bisa membawa diri. Dan orang yang betul-betul bisa melakukan sesuatu sesuai dengan syariah mandiri. Barakallahu fikum. Atau jangan membayangkan, kok saya terus yang itu, yang ini, kok enggak, yang ini kok enggak. Jangan mikiri yang lain. Pikiri keselamatan diri kamu masing-masing. Sadari, antum banyak kesalahan. Sadari, antum banyak kaiban. Sadari, antum banyak kekurangan. Siap-siap mendapatkan hadiah dari teman-teman antum. Walaupun cara ngasih hadiahnya, ada yang dikasihkan baik-baik, ada yang dilempar dari jauh, ada yang dititipkan, dan segala macamnya. Labas. Yang penting tujuannya adalah untuk islahu nafsik, thumma islahu ghairik. Perbaikan diri kamu sendiri, dan perbaikan untuk orang lain. Ketika semuanya punya sikap demikian, ikhwan, akan muncul yang namanya ukhuwah islamiyah, mawaddah, warahmah, semua akan saling mencinta, saling menyayangi, saling memperbaiki diri, saling menegur dan segala macamnya. Tidak ada masyakil. Barakallahu fikum. Ketika ada masyakil, dipanggil, didudukkan oleh ustadznya, ta'al, ish, mada indak, apa yang kamu punya, diakurkan, diislahkan, selesai. Tidak ada niatan untuk bela diri, wala ngotot, wala isyak. Saya salah. Saya istighfar kepada Allah Azza wa Jal, akan saya perbaiki. Alhamdulillah, antum ala sholat. Ngomongnya gampang, menjelaskannya juga ringan, prakteknya yang susah, barakallahu fikum. Makanya saya tekankan sekali lagi, tolong ini antum lestarikan, budayakan dalam muamalah antum sehari-hari. Semoga bermanfaat dan semoga muamalah kita, terutama di antara ahlu sunnati wal jamaah salafiyin, semakin hari semakin bagus, semakin baik, seperti bunyan sebuah pohon yang sangat kokoh, atau seperti jasadun wahid, satu jasad saling mencintai, saling merahmati, saling bertawun. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Jam 4 persis. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.